الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم أما بعد والحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab وصايا الآباء للأبناء. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wahai hata an tunjiyaka hadhil uquba min uqubati rabbika alladhi ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Amat jauh engkau bisa selamat dari sanksi Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang dia subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi di dadamu. Artinya tidak mungkin engkau selamat dari iqab Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya, termasuk apa yang ada di dalam dadamu, yang tersembunyi di dalam dadamu. Sehingga kita dengan sifat dusta tentunya agar benar-benar membersihkan dan menjauhkan diri kita dari sifat dusta tersebut, dan sebaliknya kita tanamkan sedalam-dalamnya, tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi, yaitu sifat jujur yang dengannya kita akan selamat di dunia ini dan tentunya di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya bunayya, inna Allah ta'ala qad la'ana al-kadhibina fi kitabihi al-aziz. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian para penuntut ilmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat orang-orang yang berdusta di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan kalamnya, dengan nas wahyunya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Naam, yaitu dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala melaknat terhadap orang-orang yang berdusta. Dan di sana tentunya nas yang lainnya, demikian dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas bahwa orang yang berdusta mendapatkan kejelekan, keburukan di dunia dan di akhirat tentunya, dan salah satunya adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Fahal tardha, qala rahimahullah, fahal tardha an takuna mal'u una 'inda Allah wa anta min talabatil ulumid diniyah. Maka apakah engkau ridho, engkau dilaknat di sisi Allah dalam keadaan engkau sebagai seorang penuntut ilmu agama? Artinya pertanyaan yang di sini tentunya tidak perlu dijawab, pertanyaan ingkari, karena diinginkan dengannya tidak mungkin atau sangat jauh seorang penuntut ilmu itu berdusta, yang dengannya mereka mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ada pada penuntut ilmu adalah orang-orang yang berjalan di atas sifat jujur. Yahmilu hadzal ilm udulun, akan membawa ilmu dari orang-orang yang adil. Jadi ilmu tidak dibawa oleh para pendusta, tapi ilmu akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Tentunya ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Maka pertanyaan di sini yaitu tentunya diingkarinya penuntut ilmu dia berdusta. Fahal tarda an takuna mal'unan 'inda Allah wa anta min talabatil ulumi ad-diniyah? Naam. Ya bunayya. Jadi bagi para penuntut ilmu, hendaknya dia betul-betul menjauhkan dirinya, membersihkan dirinya dari sifat dusta. Karena itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan ilmu yang dia bawa. Tidak layak dengan ilmu yang dia bawa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya, idza kadzabta marratan, idza kadzabta marratan wa najauta haitsu la yujad shahidun 'alayka, faqallama tanju fi ghairiha idza dhahara kadzibuka bi shahadati man ra'aka. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian para penuntut ilmu, pembawa ilmu yang mulia, apabila engkau mencoba untuk berdusta sekali dan engkau selamat pada waktu itu karena tidak ada saksi yang didapatkan, haitsu la yujad syahidun 'alaik, faqallama tanju, tetapi jarang sekali kamu selamat pada waktu yang lainnya, pada keadaan yang lainnya, fi ghairiha, apabila tampak kedustaanmu dengan persaksian orang yang melihatmu. Ini tentunya apabila disaksikan dan dilihat oleh yang lainnya. Tapi pun kalau tidak disaksikan dan dilihat oleh yang lainnya, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Dia yang mengawasimu, dia yang memperhatikanmu. Kamu tidak akan selamat. Sehingga kalaupun tidak ada saksi, bukan berarti bebas kita berdusta. Kalaupun tidak ada yang melihat, bukan berarti boleh kita berdusta. Tetapi kun adilan, jadilah engkau seorang yang adil terhadap dirimu sendiri dan terhadap yang lainnya. Atau jadilah engkau orang yang shadiqan. Nah, orang yang jujur terhadap dirimu dan yang lainnya, sehingga kamu pun tidak membawa sifat dusta tersebut terhadap dirimu dan yang lainnya. Kamu tidak mencoba untuk melakukan perbuatan dusta terhadap dirimu dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Jadi apabila kamu selamat di satu waktu, belum tentu kamu selamat di waktu yang lain. Karena itu dikatakan, janganlah engkau mencoba untuk berdusta, karena tidak akan menyelamatkanmu, tidak akan menyelamatkanmu. Apatah lagi itu berkaitan tentunya dengan perkara yang besar. Wallahul musta'an. Nah, cuma yang perlu untuk diperhatikan, bahwa kebiasaan kita berdusta, kebiasaan kita berkata dengan tidak jujur, ini akan membawa kita kepada sifat yang terbiasa, atau karena kita sudah merasa nyaman, maka kita akan menjadi terbiasa. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Sehingga jauhi sifat tersebut, tinggalkan sifat tersebut. Apalagi engkau adalah seorang penuntut ilmu, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Allah yang melihatmu, Allah yang mengetahui keadaanmu. Naam. Jadi idza kadzabta marrah wa najauta haitsu la yujad syahidun 'alaika, engkau selamat karena tidak didapatkan saksi, wa qallama tanju, maka jarang sekali kamu bisa selamat gairiha di waktu yang lainnya. Idza bahara kadzibuka bi syahadati man ra'aka, apabila tampak kedustaanmu dengan orang yang bersaksi terhadapmu bahwa engkau berdusta. Artinya ketika engkau diketahui berdusta dengan persaksian, suatu waktu engkau mau berdusta lagi sulit, karena engkau sudah diketahui pernah berdusta. Nasallallahu salamata wal afiyah. Artinya diketahui pernah berdusta dengan dusta yang kamu mencoba untuk membenarkan keadaanmu, atau mencoba untuk membenarkan apa yang telah kamu berdusta padanya. Karena itu dikatakan, ya bunaya idza lam takhaf minan nas idza kadzabta alaihim afala takhafu min maulaka alladhi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian pembawa ilmu yang mulia, apabila kamu tidak khawatir dan tidak takut dengan manusia minan nas, apabila engkau berdusta pada mereka, afala takhaf, tetapi apakah kamu tidak takut dengan Rabbmu, min maulaka, yang dia ya'lam, mengetahui kha'inatal a'yun, mengetahui bagaimana mata itu berkedip dan mata itu berisyarat. Tanpa goyangan pun Allah subhanahu wa ta'ala paham matamu menunjukkan pengkhianatan. Dia maha mengetahui, walaupun manusia tidak mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, dan dia mengetahui apa yang tersembunyi di dadamu. Karena itu tadi kita katakan, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakutanmu pada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya menyelamatkanmu, membawamu kepada amal yang lurus, amal yang baik, yaitu tidak berdusta tetapi berjalan di atas sifatnya yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya keterangan-keterangan ini semuanya ingin menekankan bahwa dusta itu adalah sifat yang tercela. Terlebih lagi dusta itu dari seorang penuntut ilmu, sangat tercela. Kenapa? Karena tidak cocok penuntut ilmu dengan mereka, dengan dusta, tidak cocok dan tidak layak. Ilmu diinginkan dengannya kejujuran, adil, suatu yang lurus. Sementara kalau dusta, tentunya suatu yang bengkok, suatu yang tidak membawa kebenaran. Namanya saja dusta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga tinggalkanlah dan jauhilah sifat dusta. Jangan sampai dusta menjadi sifat bagi seseorang penuntut ilmu. Lihatlah bagaimana para ulama menjauhkan diri mereka daripada sifat tersebut. Orang-orang soleh juga demikian. Sehingga agama ini pun sampai dengan benar dan lurus, tentunya dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan tidak diragukan, itulah yang diinginkan dengan ayat innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, karena mereka orang yang paling jujur menyampaikan apa yang datang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari agama Allah mereka menyampaikan dengan jujur, dengan benar, maka tentunya apa yang didapatkan dari selain agama yang lebih rendah, bahkan dari agama, mereka tentunya jujur. Tetapi kalau yang lebih rendah, yang agama mereka sudah dusta, maka yang lebih rendah daripada itu, tentunya mudah bagi mereka pendusta untuk mengatakan dengan dustanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya idza kadzaba al-mar'u marratan ta'awwada lisanuhu al-kadziba fala yakadu yasduq fi hadithin. Ini yang kita katakan, ya wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian para pembawa ilmu yang mulia, idza kadzaba al-mar'u marratan, apabila seorang berdusta satu kali atau satu saat dia berdusta, marrah hanya sekali, satu saat saja, ta'awwada lisanuhu al-kadziba, maka lisannya pun mulai terbiasa berdusta atau mulai untuk berdusta. Falayakat yasduq fi hadithin wala fi maqalin. Jadi ingat baik-baik, apabila seorang berdusta satu kali, maka lisannya akan ta'awad, akan istilahnya apa ya, akan terbiasa. Nah, akan terbiasa untuk berdusta. Nasallallahu salam wal afiyah, ta'awada lisanul kadhiba, akan terbiasa lisannya untuk berdusta. Falayakat yasduq fi hadithin, maka sangat apa, jarang dia jujur di dalam perkataannya, atau dia hampir-hampir tidak didapati jujur falayakat di dalam fi hadithin, perkataannya, wala fi maqalin, sama dalam hadithin, pembicaraannya, wala maqal, dan dalam perkataannya. Nah, jadi hampir-hampir saja jarang didapati dia benar, dia jujur di dalam perkataan dan pembicaraannya. Fahris kullal hirs ala taharris sidqa, maka seriuslah dengan sesungguh-sungguhnya untuk berupaya jujur, taharris sidqah, berupaya jujur, berupaya untuk menjalani kejujuran, fima yajri ala lisanika, dengan apa yang na'am beredar dan na'am apa yang beredar, apa yang mengalir pada pembicaraanmu, apa yang beredar dan apa yang mengalir pada pembicaraanmu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sehingga bukan sekali boleh, tetapi sekalipun tidak boleh. Demikian dua kali, tiga kali, karena ini akan membawa kepada kebiasaan yang jelek, yaitu dusta. Dan na'udzubillah, kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa. Dan kalau sudah menjadi biasa, na'udzubillah, berarti kita sifatnya pendusta. Tetapi kalau kita tidak terbiasa, kita akan selalu menjaga diri kita untuk selalu jujur. Kita selamat dari segala macam bentuk kedustaan, yang besar ataupun yang kecil. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk dijauhkan dari sifat dusta dan selalu berada dalam sifat jujur. Wa iyyaka an taqa'a fi ugdhubatin walau kana fiha dhahabu nafsika. Naam. Dan jagalah dirimu engkau terjatuh di dalam ugdhubah, di dalam sifat-sifat dusta atau kedustaan. Hati-hatilah, waspadalah dan jagalah dirimu. Iya, engkau jatuh di dalam sifat dan kedustaan. Walaupun mungkin, walau kana fiha, walaupun mungkin, menghilangkan jiwamu. Walaupun mungkin menghilangkan jiwamu. Artinya, jangan sampai engkau berdusta karena ingin menyelamatkan jiwamu. Tetapi berkatalah yang benar. Berkatalah yang benar. Naam. Dalam masalah ini perlu kita berikan catatan tentunya. Kalau yang diinginkan, tentunya di sini hilangnya jiwa, karena kita dalam keadaan terancam, kita dalam keadaan dipaksa, dengan terpaksa kita berdusta, maka yang kita ketahui dari agama Allah, seperti apa yang kita dapati pada Ammar Ibnu Yasir, dia mengatakan kalimat kufur padahal dia tidak mengatakan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, lisannya saja. Naam. Dalam keadaan ini, posisi ini, jiwa lebih untuk dijaga. Jiwa lebih untuk dijaga. Tetapi yang diinginkan di sini tentunya kita berkata yang benar dalam menyampaikan kebenaran, dan tidak perlu kita berdusta untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika dalam penyampaian kebenaran, dalam membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran sampai pada keadaan Allah menentukan lain, ternyata kita mendapatkan ancaman, dan mendapatkan na'am gangguan dan mendapatkan na'am intimidasi maka kita sabar. Sabar, bahkan mungkin bisa sampai kepada hilangnya jiwa. Kita sabar, karena kita telah berkata yang benar. Berbeda dengan tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita terancam. Naam, dalam keadaan mukrah, terpaksa dalam menjaga jiwa lebih diutamakan, karena kita dalam keadaan terancam. Terpaksa kita menjaga jiwa kita. Dan ini yang kita dapati pada Ammar ibn Yasir. Cuma dalam kaitannya keterangan yang berikutnya, yang kedua, itu kita misal berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kita tidak berdusta, kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Tentunya sesuai dengan mengikuti thariqah, jalan yang benar di dalam berdakwah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata kita mendapatkan suatu yang berat, mengganggu, bahkan intimidasi, dan sampai kepada waliyahubillah mungkin hilangnya jiwa kita. Naam, kalaupun dengan menyampaikan kebenaran itu dan itu adalah sebuah kejujuran, maka itu naam tentunya jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa iyyaka an taqa'a fi akdhubatin walau kana fiha dhahabu nafsika. Tayyib. Ya bunayya hadhihi wasiyati laka. Wa anaku, demikianlah nasihatku padamu. Tentunya nasihat ini adalah nasihat yang amat berharga, yang sebetulnya nasihat ini perlu kita ulang-ulangi, perlu kita terus sampaikan untuk mengingatkan diri kita semua untuk selalu bersikap jujur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, dan menjauh sifat dusta, yang siapa yang jujur dia pasti akan selamat dan pasti akan bahagia, beruntung, dan siapa yang dusta dia pasti celaka. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan selalu membimbing kita semua kepada apa yang lebih benar, apa yang lebih lurus dari agamanya. Kita berharap dan kita meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.